بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، الحمد لله، pertama kali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas banyaknya nikmat yang telah diberikan kepada kita, nikmat bersusul nikmat terkait dengan kehidupan dunia ini. Namun kita sebagai orang yang beriman kepada Allah bahwa semua kenikmatan di dunia ini akan berakhir. Semua kenikmatan dunia ini akan selesai pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Lalu kemana kita akan pergi? Kemana kita akan berangkat? Kemana kita akan berjalan? Maka kita sebagai hamba yang beriman telah mengetahui dan menyadari kepulangan itu kepada Allah Azza wa Jalla, keberangkatan itu menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembalinya kita ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita akan berupaya untuk menjadikan nikmat di dunia ini untuk berbuah nikmat kelak di akhirat. Kita harus tampil menjadi orang yang pintar. Kita harus tampil menjadi orang yang mampu untuk menemukan dan menjumpai nikmat yang paling berharga, nikmat yang akan menyambungkan kita menuju kehidupan akhirat. Maka nikmat iman dan nikmat Islam sebagai nikmat yang akan menyambung hidup kita ini dengan kehidupan di akhirat yang menyenangkan, yang membahagiakan, yang menggembirakan, yang menenteramkan di saat bertemu dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk dari sekian nikmat yang akan menyambung kita dengan nikmat-nikmat kehidupan akhirat adalah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan segala apa yang telah diwahyukan oleh Allah Azza wa Jal, mengajarkan ilmu yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam tampil memberikan bimbingan, memberikan arahan, memberikan wejangan-wejangan pengajaran-pengajaran, pelajaran-pelajaran, bahkan teladan hidup untuk kita bisa menunai, mendapatkan nikmat yang hakiki dan abadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan telah berlalu dalam pembahasan yang telah lewat pada bulan yang telah lewat terkait dengan hak Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai makhluk yang paling besar, manusia yang paling besar haknya di pundak kita, yaitu hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka bentuk kesyukuran kita terhadap nikmat diutusnya Rasul alaihi salatu wassalam ke tengah kita, kita mengikuti beliau, mentaati segala apa yang diperintahkan oleh beliau dan tidak bermaksiat kepada beliau. Maka ini merupakan wujud dan bentuk ketaatan kita atau kesyukuran kita kepada nikmat diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita berharap Allah Azza wa Jal memasukkan kita ke dalam umat atau hamba yang mau dibimbing, yang mau diarahkan, yang mau diajarkan segala apa yang datang darinya, dari Allah Azza wa Jal melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan setelah kita menampakkan kesyukuran kepada Allah dengan nikmat besar ini, yaitu nikmat diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui pintu ketaatan, melalui pintu kepatuhan dan mengikuti beliau, maka termasuk dari hak Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah ad-difa', memberikan penjagaan, memberikan pembelaan terhadap syariat yang beliau bawa, memberikan pembelaan terhadap bimbingan-bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kemampuan kita. Sampai kemudian kalau suatu saat dan suatu ketika pembelaan terhadap syariat itu menuntut pengorbanan nyawa dan harus berperang, maka kita harus memiliki kesiapan untuk menghadapi demikian. Ma'asyiral muslimat yang saya hormati, maka tentunya sebagai penutup terhadap kewajiban kita di hadapan Nabi kita alaihi salatu wassalam, bahwa tidak mungkin bagi seorang yang beriman kepada Allah, tidak pantas bagi seseorang yang beriman kepada Allah, tidak pernah terjadi bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di saat dia mendengar Nabi kita alaihi salatu wassalam direndahkan, dihinakan, dan juga syariat yang dibawa diinjak-injak, diolok-olok, tidak pantas bagi orang yang beriman itu untuk diam, tetapi dia akan tampil untuk memberikan penjagaan dan pembelaan terhadap syariat Nabi kita alaihi salatu wassalam dan terhadap kepribadian beliau sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kemampuan orang yang beriman tersebut. Ma'asyara al-muslimat yang saya hormati, maka di saat kemudian kita ingin mewujudkan pembelaan terhadap syariat atau pembelaan terhadap pribadi beliau, kita tidak akan mungkin melangkah melalui jalur pembelaan kecuali harus kita telah menggenggam ilmu-ilmu agama sebagai senjata di dalam hidup. Pertama, tentunya melawan musuh yang ada pada diri kita, yaitu hawa nafsu, dan dengan bersenjatakan ilmu agama kita menghadapi berbagai macam kejahatan dan kerusakan, bisikan-bisikan setan dan bala tentara iblis yang lain yang ingin merongrong dan merusak ilmu yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kesimpulannya, segenap muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, dia wajib untuk belajar agamanya. Dia wajib untuk mengetahui tuntunan-tuntunan agamanya, bimbingan-bimbingan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan tentang hak yang keberikutnya dari hak-hak yang harus kita ketahui dalam hidup dan berada di pundak kita sebagai hamba Allah Azza wa Jalla. Telah kita ambil hak yang paling besar di dalam hidup, yaitu terkait dengan hak Allah Azza wa Jalla, dan juga telah kita ambil pula hak makhluk yang paling besar di pundak kita, yaitu terkait dengan hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga terkait dengan hak kedua orang tua. Dan perlu kita ingat bahwa di saat kita menjalankan hak-hak ini, atau bisa dibahasakan di saat kita melaksanakan tugas-tugas mewujudkan hak-hak tersebut, maka tentu pertama kali yang harus kita wujudkan di dalam hidup, yaitu menjadikan diri kita ini orang yang menjunjung keikhlasan, orang yang tidak menginginkan kecuali ridhonya Allah Azza wa Jalla, kecuali nilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang mendorong kita untuk kemudian memperjuangkan hak-hak tersebut kecuali ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah keikhlasan. Kedua, kita tidak akan memiliki nilai dan juga tidak akan diupah dan diganjar di saat kita menunaikan hak-hak tersebut, kecuali di saat kita berada dalam bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berada dalam tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kedua dasar di dalam beramal ini, kedua landasan di dalam bekerja dan berbuat untuk akhirat ini, kita harus mewujudkannya, dan kita tidak mungkin akan mampu mewujudkannya kecuali harus membangun pondasi hidup kita di atas ilmu agama, belajar tentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun terkait dengan hak yang ketiga, tentunya sekali lagi saya mengingatkan bahwa pelaksanaan hak yang ketiga ini tidak akan bernilai, tidak akan menghasilkan ganjaran dan pahala, kecuali amalan pelaksanaan hak yang ketiga ini harus pula dibangun di atas ketulusan, keikhlasan, semata-mata mencari ridhonya Allah, ganjaran dari Allah, nilai dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, pelaksanaan hak-hak ini, yang ketiga ini, tidak akan bernilai kecuali harus dalam bingkai tuntunan, bimbingan, pengajaran, teladan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hak yang ketiga ini adalah hak kedua orang tua kita. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan, tidak ada seorang pun yang mengingkari keutamaan kedua orang tua atas anak-anaknya. Sekarang kita telah menjadi kedua orang tua. Tentu di saat kita belajar tentang hak-hak kedua orang tua, selama kedua orang tua kita masih ada di dunia ataupun dia telah meninggal dunia, masih ada beban, masih ada kewajiban di atas kita sebagai kedua orang tua atau telah menjadi kedua orang tua. Beban hak kedua orang tua kita sendiri. Sekali lagi, sekarang kita telah menjadi kedua orang tua. Kita telah memiliki putra dan putri. Kita harus menyadari bahwa apa yang kita lalui sekarang ini sesungguhnya sebagai konsekuensi apa yang telah kita lakukan dulu di hadapan kedua orang tua kita. Kebaktian yang kita telah perbuat akan membuahkan kebaktian pula dari anak-anak kita, dan di sana ada nilai. Mungkin perlakuan anak kita, ma'asyiral muslimat, yang kalau kita mengingat, kalau kita kemudian menyadari, mungkin kita kedua orang tua dulu telah berbuat kepada kedua orang tua kita demikian, maka tentunya kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla untuk memaafkan kekurangan-kekurangan kita di saat kita hidup bersama kedua orang tua kita. Dan sekarang kita dididik untuk kesabaran, memiliki kesabaran yang tinggi di saat kita memiliki putra dan putri, agar kita sadar bahwa inilah dia perasaan kedua orang tua kita dulu di saat kita merasakan beban di saat memiliki putra dan putri. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, tidak ada seorang pun yang mengingkari tentang keutamaan kedua orang tua atas anak-anaknya. Kedua orang tua merupakan sebab keberadaan anak itu. Oleh karenanya, kedua orang tua memiliki hak yang sangat besar. Keduanya lah yang telah memelihara, yang telah menjaga, yang telah melindungi di masa kecilnya. Kedua orang tualah yang telah lelah dan capek untuk anak itu mendapatkan ketenangan, bahkan dia siap untuk berjaga malam demi anaknya bisa beristirahat. Sang ibu telah mengandung kita dan telah hidup menjaga kesehatan kita selama 9 bulan berada dalam kandungan. Sekarang sebagai kedua orang tua baru kita merasakan sebagai al-um setelah kita menjadi ibu, baru merasakan tentang jerih payah ibu kita dulu yang telah mengandung kita, yang telah kemudian berbuat menjaga dan melindungi kita dari berbagai macam yang akan menyebabkan barakallahu fikum malapetaka. Hal ini telah diisyaratkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam firman-Nya, hamalathu ummuhu wahnan ala wahni. Dia atau ibunya telah mengandunginya kelemahan di atas kelemahan. Sekarang kita sebagai kedua orang tua, terutama al-um, akan bisa memberikan jawaban, oh ternyata demikianlah ibu saya dahulu membawa saya, mengandungi saya, ternyata kelemahan di atas kelemahan. Agar kita segera sadar dan ingat, mungkin ada hal-hal yang menyakiti kedua orang tua kita dulu. Ada perkataan, ada perbuatan, ada perilaku dan tingkah laku yang kita lakukan di saat kemudian mereka berdua mendidik kita, membangun hidup kita, dan selalu kemudian menjaga sampai 6 atau 9 bulan berada di dalam kandungan. Dia sabar untuk menggendong kita ke sana kemari. Dia menerima bahwa itu memang sebuah ketentuan yang dia harus jalankan. Tidak ada berkeluh kesah, tidak kemudian mencela dan mencerca kita, tidak kemudian menyakiti kita. Bahkan dia penuh dengan kesedihan atau penuh dengan kesenangan dan kegembiraan, atau di saat ada rasa kelainan, dia segera untuk memeriksa. Ini adalah sebuah kasih sayang terhadap diri kita yang sekarang telah menjadi ab, bapak, dan sekarang telah menjadi ibu. Hal ini mengingatkan kepada kita agar kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita harus berupaya agar kedua orang tua kita itu bisa mengantarkan kita ke dalam surga. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan, raghima anfu mri'in, celaka seseorang, celaka. Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, lalu kemudian mengatakan, celaka, celaka seseorang. Di antara orang yang celaka itu, adraka waliday, dia hidup bersama kedua orang tuanya, falam yudkhilahul jannah, namun kedua orang tuanya tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga karena kedurhakaan yang ada pada dirinya, karena dia tidak mau memperhatikan hak-hak kedua orang tuanya, karena dia banyak menyakiti kedua orang tuanya, karena dia tidak peduli dengan kehidupan kedua orang tuanya, sehingga dia tidak masuk ke dalam surga karena keberadaan kedua orang tuanya tersebut. Maka mari kita mengingat kembali tentang perjuangan kedua orang tua kita dulu dan sekarang kita menjalaninya sebagai kedua orang tua. agar kita banyak-banyak belajar dari peristiwa-peristiwa dahulu kita bersama kedua orang tua kita. Kita berharap tidak akan terjadi dari perilaku dan akhlak anak-anak kita. Setelah kemudian ibu kita mengandungi kita kelemahan di atas kelemahan, lalu dia kemudian memelihara kita, berada dalam buaiannya selama 2 tahun, dalam kelelahan, dalam kesulitan. Demikian juga sang bapak berupaya dengan kekuatan yang dimiliki di saat anak itu berada masa kecil atau berada di waktu kecilnya, mencari penghidupan agar anak ini tumbuh berkembang. Dia berusaha memberikan pendidikan, menyekolahkannya, mengarahkannya, sampai kemudian kedua orang tua atau sang bapak menanggung segala beban derita. Namun perlu diketahui bahwa bagaimanapun juga seorang anak yang berada dalam buaian pemeliharaan kedua orang tua, semuanya itu memang berjalan dalam sebuah aturan dan ketentuan yang Allah Azza wa Jalla telah tetapkan. Sehingga di saat kita menemukan sang bapak adalah orang yang sangat terhormat di dalam hidupnya, belum tentu anaknya menjadi orang yang terhormat pula, atau istrinya menjadi orang yang terhormat. Terkadang bapaknya atau sang bapak berbakti kepada Allah Azza wa Jalla, al-um, ibu, malah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang bapak rajin dan taat beribadah kepada Allah, namun sang anak nakal, tidak mau beribadah, tidak mau melaksanakan tugas-tugas hidupnya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ini adalah sebuah ketentuan hidup yang telah ditulis dan dicatat oleh Allah Azza wa Jalla yang tidak pernah akan tertukar. Bagi seorang al-ab, bapak yang menjumpai istrinya tidak taat kepada Allah, maka dia punya kewajiban untuk mengingatkan dia, menasihatkan dia, menegur dia, bahkan sampai kemudian meletakkan hukuman terhadapnya bila sang istri itu tidak mau menjadi wanita yang taat kepada Allah. Berhak bagi seorang suami untuk melepaskannya dan memutuskan ikatan pernikahan dengan kemudian diceraikan. Kalau ternyata sang bapak itu bersabar mengharapkan ridhonya Allah Azza wa Jalla pada perilaku istrinya itu, itu adalah haknya sang bapak atau sang suami yang taat itu. Semoga Allah Azza wa Jalla menambahkan amal soleh dari kesabaran dia membimbing istrinya. Namun perlu diingat, catatan hidup antara sang suami dan istri tidak akan pernah bertukar dan berganti. Demikian juga kaitannya dengan sang anak, tidak akan pernah tertukar dan berganti. Maka oleh karena itu, kita harus belajar terkait dengan kesabaran untuk menghadapi segala kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di dalam hidup. Di saat kemudian kedua orang tua telah mengeluarkan segala kemampuannya untuk mewujudkan anaknya menjadi anak yang soleh, dia sudah berkorban lahiriah dan batiniah, berkorban segala apa yang dimiliki. Tapi perlu diingat, ketentuan keputusan hidup anak itu berada di tangan pemiliknya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kalau ternyata engkau tidak menjumpai dan menemukan seperti yang engkau harapkan, ingat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam adalah seorang Rasul Allah Azza wa Jalla, telah diuji di dalam dakwahnya yang panjang. Istrinya menjadi kafir kepada Allah, tidak mau menerima ajakan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Demikian juga anaknya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dalam kondisi kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi hal itu bukan kemudian sebagai celaan terhadap Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Beliau terus berjalan membimbing, mengarahkan istrinya, anaknya, menegur, mengajak kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Celaan kepada sang istri tersebut, celaan kepada anak tersebut, bukan kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ini artinya, jikalau kedua orang tua sudah berupaya untuk kemudian berbuat yang terbaik pada anaknya, kemudian pada istrinya, lalu dia tidak menemukan seperti yang dia harapkan, banyak-banyak bersabar, wahai sang bapak, wahai sang sabarkan dirimu, terus meminta yang terbaik. Semoga perjuangan engkau, atau pengorbanan engkau, atau jerih payah engkau, atau keringat dingin engkau keluar untuk kemudian menanggung rasa malu sebagai sebuah amal soleh di hadapan Allah Azza wa Jalla. Berbeda jikalau kedua orang tua tidak peduli, tidak mempedulikan anaknya, tidak mau perhatikan kepada istrinya, mau melakukan apa saja dibiarkan, maka engkau punya tanggung jawab di dunia dan engkau punya tanggung jawab di akhirat, wahai sang bapak. Dan engkau juga pantas untuk mendapatkan celaan dari lisan-lisan yang mencela. Kenapa? Karena engkau sebagai kedua orang tua tidak peduli terhadap anak engkau, tidak memperhatikan hak-hak mereka. Maka suatu saat wajar sebagai hukuman dari Allah Azza wa Jalla, anak tersebut menjadi orang yang durhaka. Karena kita sebagai kedua orang tua telah durhaka kepadanya di masa kecilnya. Kita tidak mempedulikan agamanya, kita tidak mempedulikan hubungan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Ini adalah sikap kedurhakaan sang kedua orang tua terhadap anaknya. Maka jikalau anak ini kemudian tumbuh menjadi seorang anak yang durhaka, maka itu adalah sebuah hukuman, peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ma'asyiral muslimat yang saya hormati dan yang saya muliakan, ini adalah satu catatan yang sangat penting di dalam hidup. Maka sekali lagi, kalau kedua orang tua itu telah berupaya menyodorkan yang terbaik buat anaknya, buat putra putrinya, tapi ternyata putranya, ternyata putrinya yang menolak arahan, menolak bimbingan, sampai kemudian dia durhaka kepada Allah Azza wa Jalla, barakallahu fikum, maka dia tidak akan mendapatkan celaan sebagai kedua orang tua, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka ma'asyiral muslimat yang saya hormati, tapi sebaliknya, kalau kedua orang tua melalaikan tugasnya terhadap anak-anaknya, dia tidak mempedulikannya, dia tidak memberikan perhatian kepadanya, cuek hidupnya, masing-masing di dalam hidup, bapak berjalan sendiri, ibu berjalan sendiri, anak berjalan sendiri, semuanya menuntut kemerdekaan hidup, lepas dari tanggung jawab, dibiarkan kemana dia hidup, bersama siapa dia berjalan, bersama siapa dia tinggal, semuanya tidak mendapatkan perhatian, maka pantas kedua orang tua seperti ini mendapatkan kedurhakaan dari anaknya. Dan yang kedua, pantas kedua orang tua yang seperti ini mendapatkan celaan dan cercaan. Kemudian ma'asyiral muslimat yang saya hormati, Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada kita bahwa apa yang telah diperbuat oleh kedua orang tua kita sebagai bentuk kebaikan dia terhadap kita adalah sesuatu yang pantas kita membalasnya dengan kebaikan pula. Apa yang telah dilakukan dan dikorbankan oleh kedua orang tua kita buat kita sebagai anak, wajib dan patut kita untuk mensyukurinya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Kami telah wasiatkan kepada setiap manusia terkait dengan kedua orang tuanya yang telah mengandungnya, ibunya yang telah mengandungnya, kelemahan di atas kelemahan, dan lalu menyapihnya selama 2 tahun, agar engkau berterima kasih kepadaku wahai segenap manusia, dan agar engkau berterima kasih kepada kedua orang tuamu, kata Allah Azza wa Jalla, dan kepada kulah engkau berjalan. Allah Azza wa Jalla juga mengingatkan, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīma. Kepada kedua orang tua berbuat baiklah engkau apabila keduanya dalam lanjut usia, atau salah satu di antara keduanya, atau kedua-duanya, maka jangan sekali-kali engkau mengatakan ah, dan tidak pula membentak keduanya. Katakan kepada keduanya ucapan yang lembut. Wakhfid lahuma janahal dhulli minar rahmati. Rendahkan di hadapan kedua orang tuamu sayap kerendahanmu dan kasih sayangmu. Katakan kepada Allah, Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Katakan, berdoalah engkau wahai Rabbku, rahmatilah keduanya sebagaimana keduanya telah mendidikku di masa kecilku. Ma'asyiral muslimat yang saya hormati, maka sekali lagi, bahwa hak kedua orang tua adalah engkau berbakti kepadanya, engkau berbuat baik kepadanya, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan, atau dengan harta atau dengan badan, melaksanakan perintah keduanya selama tidak bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, selama tidak memudaratkan dirimu, hendaklah engkau melembutkan ucapanmu di hadapan keduanya, memperbagus tatapan mukamu di hadapan keduanya. Jangan engkau melelahkan, merepotkan, sampai kemudian engkau membentaknya di saat kedua orang tua dalam kondisi lanjut usia, atau kedua orang tua dalam kondisi sakit, atau kedua orang tua dalam kondisi lemah. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena engkau wahai sang anak akan mengalami itu semua. engkau akan menjadi bapa, engkau akan menjadi ibu, engkau akan menjadi tuan renta di hadapan anak-anakmu jikalau engkau diberikan umur yang panjang. Oleh karena itu, engkau harus mewujudkan bakti kepada kedua orang tua. Kalau kita menginginkan bakti anak kita di belakang hari, maka kita harus memperbaiki akhlak, adab kita, perilaku kita, memperbaiki pergaulan kita bersama kedua orang tua kita. Maka saya menutup dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu bertanya, "Qultu ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ila Allah?" Aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Mari kita dengarkan jawaban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di saat ditanya oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Jawaban beliau, as-salatu ala waqtiha. Pertama, salat tepat pada waktunya. Qultu summa ayyun. Kemudian apa lagi? Qala Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu summa ayyun. Kemudian apa lagi? Kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Yang berikutnya, al-jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini, ma'asyiral muslimat, memberikan pelajaran yang sangat berharga, yaitu besarnya hak kedua orang tua yang telah disia-siakan oleh banyak orang, sehingga mereka menjadi orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, menjadi orang yang memutuskan hubungan hidup dengan kedua orang tuanya. Bahkan kata Syekh Muhammad bin Shalal Al-Utsaimin, engkau melihat seseorang, dia tidak memandang bapak dan ibunya punya hak di pundaknya. Dia menghinakannya, dia mencelanya. Dia barakallahu fikum mengangkat diri di atas kedua orang tuanya. Maka orang yang seperti ini akan segera untuk mendapatkan hukuman dari Allah Azza wa Jalla, baik di dunia ataupun di akhirat. Maka ma'asyiral muslimat yang saya hormati dan yang saya muliakan, kita tidak pernah akan mampu menyadari tentang besarnya hak-hak di pundak kita, termasuk di dalamnya hak kedua orang tua kita, kecuali setelah kita mengenal dan mendekatkan diri dengan ilmu agama. Maka semoga semangatnya kita belajar ilmu agama dan kemauan keras untuk mengilmui agama Allah Azza wa Jalla menjadi jembatan untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Dan itu adalah sebuah kepastian. Kita masih mengingat hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah Azza wa Jalla inginkan kebaikan pada seseorang, kebaikan di dunianya dan kebaikan di akhiratnya, kebaikan yang kecil sampai kebaikan yang besar, maka Allah Azza wa Jalla menjadikan dia berilmu tentang agamanya. Dan tentunya dalam perjalanan hidup safar kita menuju Allah Azza wa Jalla yang berakhir apakah di dalam surga atau di dalam neraka, maka ilmulah yang akan mempermudah jalan kita menuju surga, dan ilmulah yang akan membimbing kita untuk menghindar dari jalan-jalan neraka. Kita masih mengingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka belajar dan mengkaji ilmu agama, maka Allah Azza wa Jalla akan memudahkan dengan ilmu agama itu jalannya menuju surga. Ini adalah sebuah pembelajaran yang sangat berharga dari lisan Nabi kita alaihi salatu wassalam, untuk kemudian memberitahukan kita bahwa perjalanan hidup di dunia yang penuh dengan ujian dan cobaan akan di akhirnya dua perkara: menjadi orang berhasil lulus atau menjadi orang yang gagal dan kemudian barakallahu fikum merugi. Nah, ilmulah yang akan mengeluarkan seseorang menjadi pemenang dari kehidupan dunia ini. Ilmulah yang akan menyinari dia untuk menjadi orang yang lulus di kehidupan dunia ini, lalu kemudian berhasil meraup nikmat-nikmat Allah yang disiapkan di sisinya. Semoga Allah Azza wa Jalla terus menanamkan pada diri kita ini semangat untuk belajar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus membantu dan menolong kita untuk kemudian menjadi orang yang terbaik di dalam hidup buat diri kita, buat suami kita, buat anak-anak kita, buat masyarakat kita, dan buat negeri kita ini. Wallahu ta'ala alam bissawab. Wallahu ta'ala alam bissawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat. Wa akhiru da'wan alhamdulillah. Subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.